Balada Orang Benar. Balada Orang Benar adalah kisah yang menjadi gugatan dalam keseharian hidupnya. Betapa ia benar dalam jalannya, betapa ia benar dalam tindakannya, betapa dia benar dalam pikirannya, betapa dia benar-benar karena tidak pernah merugikan orang lain di kehidupannya. Ia tak mengambil keuntungan dari tiap kesulitan. Ia tidak makan uang yang tidak jujur. Dan ia tidak memperdaya siapapun yang percaya padanya. Ia sangat bisa diandalkan. Tetapi sebuah ironi tampak di sana. Si orang benar seakan tak maju dalam ekonominya. Si orang benar seakan tak pernah berkuasa di dalam hidupnya. Lalu lalang orang di sekitarnya. Hidup penuh kemunafikan. Berjalan di dalam ketidakjujuran. Tetapi mereka terus-menerus menuai kemenangan, kekuasaan, dan kekayaan. Balada orang benar menjadi balada yang perlu untuk direnungkan. Karena balada orang benar hanya bagi orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Balada orang benar hanya cocok bagi orang yang betul-betul memahami arti kebenaran dan ingin hidup di sana. Karena kebenaran sejati sebetulnya menjadi kebenaran yang memerdekakan. Dengan mata telanjang memang tampak perbedaan. Seakan-akan orang benar tampak bodoh di kehidupan. Tapi dalam batin orang benar ada ketenangan. Ia merdeka dari seluruh perasaan salah, takut, apapun tentang hari ini dan masa depan. Karena ia tak berbuat apa-apa di dalam kehidupan, ia selalu melakukan yang benar. Maka jangankan di hidup, kematian pun menjadi sesuatu yang dijalaninya, dihadapinya, dihampirinya dalam ketenangan. Balada orang benar menjadi balada yang dirindukan untuk dilagukan di dalam kehidupan kekinian. Semoga Anda adalah penggemar lagu balada orang benar, supaya hidup Anda merdeka, bukan sekedar terkenal. Supaya hidup Anda betul-betul bisa menikmati hari-hari, bukan sekedar memiliki dalam bilangan ekonomi. Balada orang benar membuat Anda nikmat di hidup ini. Maka Anda akan mengerti berkat Tuhan yang luar biasa, yang sejati, yang bermakna, yaitu ketenangan dalam kehidupan, menikmati apa yang dimiliki. Balada orang benar, ia tak bercita-cita ingin sama seperti orang lain. Ia hanya bercita-cita ingin melakukan apa yang seharusnya. Balada orang benar sungguh menyenangkan karena memberikan ketenangan dalam kehidupan. Selamat belajar lagu balada orang benar. Bersama saya, Bigman Sirait.